Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadis yang dipilih untuk dihafal ada banyak pilihan dan pendek-pendek insyaallah taala ya. Pendek kan? Pendek. Yang di depan saya sampai belakang menghafal. Sebelah kanan saya. Sebelah kiri saya. Yang di teras. Yang di teras. Lantai dua, semuanya menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Syeikh al-Allamah al-Muhaddith Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Jami' al-Sahih mimma laysa fi al-Sahihain kitab al-Salah Fadhlu al-Dhikri ba'da al-Subhi wal-Asr. Bab keutamaan berzikir setelah subuh dan setelah asar. Ini waktu khusus untuk subuh dan asar. Zikir di sini meliputi semua yang masuk dalam kategori zikrun. Meliputi yang pertama al-adhkar ba'da salawat. Zikir-zikir setelah salat. Yang kedua meliputi adzkarus sabah wal masa. Zikir-zikir pagi untuk subuh dan zikir-zikir petang untuk sore. Juga meliputi zikir yang paling afdal, yaitu tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim, membacanya atau menghafalnya atau memurojaahnya. Juga meliputi al-ilm, ta'allumul ilmi, mengajarkan ilmu, ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu, belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Karena majalisul ilmi termasuk halaqah zikir. Ini semuanya masuk dalam kategori zikrun. Itu semua bisa dikerjakan setelah subuh sampai terbitnya matahari, setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Fadilahnya yang disebutkan dalam hadis seperti membebaskan 4 orang dari putra Ismail. Keutamaan yang lain untuk subuh ketika satu paket dia berjamaah subuh di masjid bersama dengan imam, zikir setelah itu sampai syuruq, kemudian melaksanakan atau mengerjakan sholat 2 rakaat isyraq atau duha di awal waktu, maka keutamaannya adalah seperti umrah tamah dan tamah, seperti umrah sempurna dan sempurna. Nah, ini sangat besar keutamaannya. Terkait dengan tempat itu umum meliputi al-masajid, semua masjid-masjid kaum muslimin. Tidak dikhususkan Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, tapi umum untuk semua masjid. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh siapa saja. Untuk kaum laki-laki di masjid, untuk kaum wanita di rumah masing-masing, di rumah masing-masing. Barakallahu fikum. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد السلام يعني ابن مطهر أبو ظفر قال أخبرنا موسى ابن خلف العمي صدوق عن قتادة بنت عامة السدوسي عن أنس ابن مالك قال dari Anas bin Malik semoga Allah meridai berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la an aq'uda, sungguh aku duduk ma'a qaumin bersama dengan kaum yadhkurunallaha ta'ala, yang mereka berzikir kepada Allah ta'ala, min salatil ghadati, dari semenjak salat subuh, hatta tatlu'asyamsu, hingga terbitnya matahari, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai, min an a'tiqa, daripada aku membebaskan dari perbudakan, arba'atan min waladi Ismail, 4 orang dari putra-putri Ismail. Besar keutamanya. Ya, membebaskan seseorang dari perbudakan sangat besar keutamanya. Diharamkan dari api neraka. Ini 4 orang. Lebih-lebih lagi ketika 4 orang itu dari waladu Ismail. Lebih utama lagi keutamanya. Namun lebih utama duduk setelah salat subuh, duduk berzikir sampai terbitnya matahari. Qal, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa la an aq'uda, dan sungguh aku duduk, ma'a qaumin, bersama dengan kaum, yadhkurunallaha, yang mereka berzikir kepada Allah jalla wa ala, min salatil asr, semenjak salat asar, ila an taghruba syamsu, sampai tenggelamnya matahari. Ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, min an a'tiqa arba'atan, dibandingkan aku membebaskan 4 orang dari perbudakan. Ini 2 waktu, subuh dan asar. Antum perhatikan, amalan ini dikerjakan setelah salat subuh dan setelah salat asar, sehingga 1 paket. Subuh berjamaah, zikir sampai syuruq, sampai tulu syams. Asar berjamaah, duduk zikir sampai maghrib. Barakallahu fikum. 1 paket ya, ikhwan. Keutamanya luar biasa, lebih dicintai, lebih utama daripada memerdekakan 4 orang putra Ismail dari perbudakan. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا موسى بن خلف وهو حسن الحديث. Yang lain thiqat kecuali Musa bin Khalaf, dia hasanul hadith, sehingga dikatakan hasan di dzatih. Namun rawi-rawi ini rawi-rawi kitab sahih, sehingga dikatakan rijaluhu rijalu sahih. Artinya tidak semua rawi kitab sahih itu dikatakan thiqah. Ada yang thiqah, ada yang shaduq. Ada yang sahih hadisnya, ada yang hasan hadisnya. Nah, intaha. Ini keutamaan khusus berzikir setelah subuh dan asar. Maka dikerjakan sesuai dengan waktunya. Ini enggak berlaku untuk pada zuhur. Juga tidak berlaku untuk batal maghrib atau batal isya. Sebab nasnya subuh dan asar. Maka keutamaannya disesuaikan dengan waktu yang dinaskan dalam hadis. Terkait dengan maghrib, ada keutamaan yang lain. Masing-masing waktu ada keutamaan yang lain. Selama ada nas dalilnya, maka dikerjakan sesuai dengan waktu yang disebutkan atau tempat yang disebutkan. Wadawadah. Jadi kalau diadakan taklim pada subuh sampai syuruk, itu kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan keutamaan ini. Salat subuh jamaah, duduk, zikir, zikir subuh, zikir pagi, taklim sampai syuruk, selesai 1 rakaat, Masya Allah menerangkan keutamaan yang sangat banyak. Keutamaan subuh berjamaah, keutamaan zikir setelahnya, keutamaan zikir pagi, keutamaan taklimnya. Kalau hafal Quran, keutamaan baca Al-Qurannya. Dan keutamaan zikir tadi secara khusus dari mulai subuh sampai terbitnya matahari. Keutamaan dorokat ba'da, keutamaan dorokat syuruk. Semua berpahala ya kawan. Barakallahu fikum. Sehingga ketika ada taklim pada subuh jangan malas. Dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan di atas. Barakallahu fikum. Apalagi yang taklim di masjid. Nah, itu lebih mulia lagi keutamaannya. Barakallahu fikum. Yang agak susah ini yang batal asr. Ya. Karena asar sampai maghrib. Ini hanya orang tertentu yang mampu melakukannya. Allahul musta'an. Kadang ada asar, tapi setelah asar sebentar selesai. Pergi ya. Ya gitu ya. Antum taklim sampai jam 4, jam 4 seperempat selesai. Selebihnya kemana? Ke lapangan. Sebelah. Allahul musta'an. Lafadznya dari mulai semenjak sholat asar sampai tenggelamnya matahari satu paket ya. Mau diadakan taklim batal asar maghrib lama durasinya 2 jam, 2 jam setengah. Allahumma musta'an. Kondisi muslimin secara umum kalau dari batal asar pada CCS atau CCS ya jalan-jalan sore. Jadi ini amalnya sangat besar, namun untuk batal asr luar biasa. Yang bisa melakukannya muwaffaq barakallahu fikum. Subuh juga tantangannya besar terkait dengan malasnya, yang ngantuknya dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Sehingga diperjuangkan supaya bisa mendapatkan keutamaan ini. Taib, untuk yang disebutkan dalam hadis ini masing-masing subuh sendiri, asar sendiri. Artinya jangan dipahami ini keutamaan diraih kalau subuhnya zikir dari subuh sampai tulu syams, asarnya dari asar sampai ghurbu syams baru dapat. Lah, ini amal masing-masing. Subuh sendiri, asar sendiri. Yang mampu subuh, asar dan mampu dapat pahala subuh tadi. Sebenarnya mampu, asarnya mampu, dapat pahala asarnya tadi. Dua-duanya mampu, dapat dua-duanya. Dua-duanya enggak mampu, enggak dapat pahalanya. Jadi ini pahala satu paket ya, dari mulai subuh sampai tulu syams atau dari asar sampai tenggelamnya matahari. Barakallahu fikum, wallahul musta'an. Diperjuangkan sekuat tenaga amal-amal besar seperti ini karena fitina azakumullah. Bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala ma yu'fa anhu fi salati li hajatin. Bab apa-apa yang dimaafkan daripadanya fi shalah dalam salat li hajatin dikarenakan sebuah hajat. Bab ini qala fitina anzakumullah menceritakan atau menjelaskan tentang gerakan-gerakan lain di luar gerakan-gerakan salat. Ya, kalau harakatus shalah, gerakan-gerakan sholat itu syar'i dinaskan dalam banyak dalil. Kalau kamu kerjakan sesuai dengan bimbingan sunnah, itu berpahala. Itulah gerakan sholat, dari mulai takbir sampai salam. Wahada wadih. Yang dibahas sekarang adalah bagaimana apa-apa hukumnya gerakan-gerakan di luar gerakan sholat, dalam sholat. Engkau sedang sholat, melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat, apa hukumnya? Dipahami ya? Terkait dengan masalah ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah harokatun. La tukhrijuhu an hayatil musalli. Harakatun la tukhrijuhu an hayatil musalli. Gerakan, bukan gerakan sholat, tidak mengeluarkan dia dari keadaan orang yang sholat. Tidak mengeluarkan dia dari keadaan orang yang sholat. Ini la tubtilus shalah. Tidak membatalkan sholat. Tidak mengapa. Dhabitnya, dari dhabitnya, kaidahnya tidak mengeluarkan dia dari hai'ah orang sholat. Dicontohkan seperti al-harakat al-yasirah. Gerakan-gerakan sedikit yang ringan. Yang ringan ya. Orang yang melihatnya, orang yang memandangnya tetap yakin tahu ini sedang sholat, bukan sedang mengerjakan kerjaan yang lain. Itu namanya tidak mengeluarkan dia dari hai'ah orang sholat. Dia lagi sholat, misalkan dia mengalami gatal, buatal di bagian pipinya misalkan, dia sedikit menggaruknya. Harakat yasirah. Inilah bahasa biha, enggak mengapa. Enggak mengapa. Tidak mengganggu sholatnya, tidak membatalkan sholatnya. Gitu ya. Namanya harakat yasirah. Yang mereka ikhtilafkan adalah harakat kathirah. Gerakan-gerakan yang cukup banyak tetapi tidak mengeluarkan dari hai'ah orang sholat. Misalkan gatal yang sangat di bagian kepala rambutnya, akhirnya dia kukur-kukur, apa garuk-garuk, kukur-kukur, kukur Jawa Timur ya. Nah, dia garuk-garuk kepalanya, lihat ini gerakannya agak banyak. Mimiknya kayak orang nyengir, gitu ya. Karena kelan suaranya agak rusak, dia sedikit betulkan, kemudian dia teruskan sholatnya. Ini dianggap harokatun kathiroh, gerakan cukup banyak. Gerakan cukup banyak. Atau dia merasakan dingin, AC-nya masya Allah. Berhembus dengan lancar, dingin. Nah, dia mengancingkan satu kancing bajunya untuk menahan dingin. Dia teruskan sholatnya. Atau imamahnya, yang asalnya imamahnya terbuang ke belakang, di kalangan dingin, dia tarik, dia lingkarkan ke lehernya. Dia teruskan sholatnya. Ada gambaran ya? Ini namanya harakatun kathirah. Gerakannya cukup banyak. Ini yang diikhtilafkan. Ada yang mengatakan itu membatalkan. Ada yang mengatakan itu makruh. Dibenci, tidak membatalkan sholat. Barakallahu fikum. Yang kedua yang dibahas sekarang ini, yang kedua ialah harakatun tukhrijuhu an hayatil musalli. Gerakan yang mengeluarkan dia dari keadaan orang sholat. gerakan-gerakan yang mengeluarkan dia dari hai'ah keadaan orang sholat. Jadi ketika dia mengerjakan gerakan itu, orang mengatakan ini enggak sedang sholat, ini lagi mengerjakan yang lain. Lagi sholat, tiba-tiba maju, nyengkram sesuatu. Orang yang lihat, apa dia bilang? Sholat apalagi nyengkram sesuatu ini? Jawabannya apa? Nyengkram sesuatu, kan gitu. Ini bukan orang sholat ini. Lagi sholat, maju ke depan. Satu, dua langkah ke depan. Sholat apa berjalan orang ini? Taunya apa? Berjalan, kan gitu ya. Dan yang lain-lainnya, dari gerakan-gerakan, dia bukan gerakan sholat, dan gerakan tadi mengeluarkan dia dari posisi keadaan orang sholat. Itu dhabitnya. Orang yang melihatnya mengatakan, hadza rajul la yusalli, ini enggak sholat dia, lagi mengerjakan sesuatu. Barakallahu fikum. Untuk yang ini, ada dua keadaan lagi. Keadaan yang pertama adalah tidak ada hajat padanya. Ya, laisat li hajatin. Bukan karena sebuah hajat. Ini yang dikatakan membatalkan sholat. Gerakan-gerakan tadi membatalkan sholatnya. Dikarenakan gerakannya pasti banyak dan gerakan tadi mengeluarkan dia dari keadaan orang sholat. Orang yang melihatnya akan mengatakan dia enggak sholat. Dia mengerjakan yang lain, mengerjakan sesuatu. Kalau bukan karena hajat, maka dikatakan tubdilus sholat, membatalkan sholatnya dia. Paham ya? Ada orang sholat, tahu-tahu jalan-jalan, ya ke depan lah, ya ke belakang, ya ke sebelah kanan lah, ya sebelah kiri lah. Ini orang gerak jalan ini. Ini bukan yusalli. Batal sholatnya. Paham itu? Nah, apalagi dia lagi sholat, tahu-tahu dia maju ke depan, dia merapikan mushaf-mushaf yang dalam rak-rak yang ada itu, dia tata yang rapi, tata yang bagus, Masya Allah kelihatan kok semrawut semua kan, dirapikan sama dia, terus dia mundur lagi, kemudian dia begini lagi. Ini gak ada hajatnya bagi dia. Harakat kathirah, gerakannya banyak, dan orang yang melihatnya, ini gak sholat. Ngapain? Lagi merapikan raknya mushaf. Batal sholatnya. Batal sholatnya. Bisa dipahami ya? Itu namanya laisa li haja. Dia lagi sholat sunnah, ba'diyah maghrib misal. Lagi sholat sunnah, dia ikut ngangkat meja ini, meja taklim ini. Dia ikut bantu ngangkat meja taklim, naruh apa namanya kursinya, naruh mic-nya, terus mundur lagi, neruskan lagi sholatnya. Ini namanya apa? Tukhrijuhu an hayatil musalli. Mengeluarkan dia dari kondisi orang sholat. Yang melihatnya akan mengatakan, ini enggak sholat. Ngapain? Beresi meja. Nyiapkan meja, nyiapkan kursi, nyiapkan mic, kan gitu ya. Ini batal sholatnya. Paham ini ya? Keadaan yang kedua yang dibahas sama Syekh sekarang ini. Apa itu? Lihajatin. Lihajatin. Gerakannya di luar gerakan sholat. Bahkan gerakannya terhitung kathirah, gerakan cukup banyak itu. Gerakannya mengeluarkan dari kondisi dia sholat, tapi lihajatin. Lihajatin, dikarenakan sebuah hajat. Ya, akan disebutkan poin-poin hajatnya dari beberapa periwayatan. Lihajatin, yang ini yu'fa anhu. Dimaafkan, tidak membatalkan sholatnya. dimaafkan tidak membatalkan sholatnya. Ini yang dibahas sama al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Tadi paham ya? Itu perincian terkait dengan ahkamul harakat fi shalah, hukum-hukum yang terkait dengan gerakan-gerakan dalam sholat. Sudah paham ini? Ada gerakan sholat, ya syar'i, laksanakan sesuai dengan bimbingan sunnah. Ada gerakan di luar sholat, dirinci lagi. Ya, dirinci lagi. Gerakannya tidak mengeluarkan dia dari kondisi orang sholat. Gerakannya sedikit, tidak ada masalah. Gerakannya kok banyak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada gerakan yang mengeluarkan dia dari posisi orang yang sedang sholat. Ini dua keadaan lagi. Yang pertama li ghairi hajah, bukan karena hajat, maka batal sholatnya. Yang kedua li hajatin, dikarenakan sebuah hajat, ini dimaafkan. Tidak membatalkan sholatnya. Dan ini yang disebutkan sama Syekh al-Mu'allif rahimahullah dalam bab ini, barakallahu fikum. Beliau membawakan di sini beberapa peristiwa. Beberapa peristiwa yang dialami Nabi kita Muhammad SAW dalam sholatnya. Dan semua itu adalah gerakan-gerakan di luar sholat, tapi lihajatin, dikarenakan sebuah hajat, dan itu tidak membatalkan sholatnya. Barakallahu fikum. Kita baca satu hadis. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Ya'la rahimahullahu ta'ala, qala haddathana Abu Bakar, قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح عن عاصم وعاصم بن بهدلة أو عاصم بن أبي النجود الكوفي إمام في القراءة إمام عاصم dalam qiraah tapi dia shaduqun yahim fil hadith sehingga dihasankan hadisnya عن زير بن حبيش أنا عبد الله هو عبد الله بن مسعود سمع الله مرضينه قال beliau berkata كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي dahulu Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم sedang salat فإذا سجد apabila beliau sujud وثب الحسن والحسين على ظهره maka Hasan dan Husain melompat di atas punggung beliau. Lagi sujud, udah naik itu cucunya. Masih kecil-kecil, Hasan Husain langsung menaiki, melompat menaiki punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kayak orang lagi gendong bayi. Kan gitu ya? Dijadikan kuda-kudaan ini sama cucunya ini. Jadi kendaraannya gitu. Faidah aradu ayamnuhuma, ketika mereka yang para sahabat hendak mencegah mereka berdua, mencegah Hasan Husain, asyara ilaihim, Rasul memberi isyarat pada mereka, anda'uhuma, isyarat dengan makna biarkan. Lagi salat, ngerti ada yang mau ngelarang? Nah gitu, ya, ngasih isyarat supaya biarkan, biarkan, biarkan. Gitu. Itu dipahami dari isyaratnya. Kalau isyaratnya begini, artinya apa ini? Ambil nih anak kan gitu ya. Nunjuk ke anak ini, diangkat, kan suruh ngangkat. Ini mengandung makna biarkan. Kalau biarkan gimana cara isyaratnya? Anda isyarat gini, artinya jangan, jangan, jangan, jangan kamu larang gitu. Biarkan, biarkan. Agar. Ini gerakan lumayan. Ini bukan, ini gerakan di luar sholat. Bukan gerakan-gerakan sholat. Dan gerakan ini kalau orang yang melihatnya itu bukan gerakannya orang sholat. Oh, dia begini-begini. Ngasih isyarat. Ini bukan orang yang yusalli. Tetapi lihajatin. Dikarenakan sebuah hajat. Cucunya sedang ada di punggungnya. Qala fa'idha qadha salata. Ketika beliau selesai sholat. Wada'ahuma fi hijrih. Beliau meletakkan kedua cucunya di pangkuannya. Qala beliau bersabda, man ahabbani falyuhibba hadain. Barang saya mencintai aku, hendaklah dia mencintai dua cucuku ini. Bukan satu ya, dua. Ahlussunnah mencintai dua-duanya. Syiar Rafidhah dengan dusta mencintai Husain, membenci Hasan. Itu penyimpangannya kaum Rafidhah. Qala Syekhu rahimahullahu taala, hadza haditsun hasan wa akhrajahu Abu Ya'la. Qala wa akhrajahu Nasa'i rahimahullahu fil Manaqib. Wa qala rahimahullahu taala, haddatsana al-Hasan bin Ishaq. Qala haddatsana Ubaidullah. Qala akhbarna Ali bin Shalih bihi. Hasan dikatakan Asim bin Nabi Nujud, saduq. Hadza wadhih. Ini contoh yang dikatakan li hajatin, dikatakan sebuah hajat. Dan ini enggak hanya untuk beliau SAW, ini juga berlaku untuk siapa saja yang sedang sholat dinaiki oleh anaknya atau oleh cucunya atau mungkin oleh santrinya yang masih kecil ya, atau oleh ponakannya atau apa, lagi sholat dinaiki, ya udah biarkan aja sampai dia berhenti. Nah, ketika dia selesai dia turun, maka dia bangkit dari sujudnya. Atau ketika kok kelamaan, maka dia pegang, misalkan dia gerakan tangan, megang anaknya, nurunkan anaknya dari punggungnya, kemudian dia bangkit dari sujud. Tindakan tadi, dia menurunkan anak dari punggung tadi itu lihajatin, dikarenakan sebuah hajat dalam sholatnya. Itu tidak membatalkan sholat. Barakallahu fikum. Jahatan ya. Baik, hadza kafi, cukup insyaallah taala, dan akan dikaji beberapa hadis yang cukup banyak yang dibawa mualif terkait dengan bab ini pada kesempatan berikutnya insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin, wal muadzin yuadzin, barakallahu fikum.